Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kini kita akan memikirkan satu pemikiran baru, mengabdi kepada firman. Nah saudara, dalam topik mengabdi kepada firman, kita akan belajar bagaimana seharusnya kita hidup dan berlaku dalam kehidupan dan tanggung jawab kita atas firman itu. Saudara-saudara, beritakanlah firman. Ini subtopik yang pertama dari bagian ini. Beritakanlah firman, kita baca di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 4, 1-4, demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, menyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudara, menarik kalau kita membaca bagian ini dan memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab tentang kebenaran yang seharusnya mewarnai keseharian kehidupan kita. Maka kita disadarkan oleh Alkitab supaya kita menjadi orang yang selalu memberitakan firman, lepas pendeta atau bukan. Kalau Anda pendeta, Anda harus full time dan tentu saja full heart. Ada orang bilang pendeta tidak perlu full time, yang perlu full heart. Mau bagaimana full heart kalau tidak full time? Pikirkan itu baik-baik. Maka, jikalau engkau sudah berani jadi pendeta, jadi pendeta. Nanti ada topik khusus memikirkan itu. Tetapi, kita bicara sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan. Siapapun kita, kita harus siap sedia. Kapanpun itu harus memberitakan firman. Entah pendeta, entah tidak. Tapi pendeta dengan kekhususannya dan kaum awam dengan situasi yang ada padanya, kesempatan yang Tuhan percayakan padanya. Maka yang pertama dikatakan, bagaimana Paulus meminta kepada Timotius, memang ini bicara yang khusus, supaya Timotius ya sungguh-sungguh sebagai hamba Kristus, bagaimana dia memperhatikan apa yang ada pada dirinya, yaitu apa yang sudah dipercayakan. Apa yang dipercayakan kepada Timotius? Pertama, Tuhan mempercayakan keselamatan pada Timotius. Itu tentu. Apakah saudara diselamatkan atau tidak? Pikirkan. Dan yang kedua, apa yang dipercayakan? Yang dipercayakan tentu saja bukan keselamatan, tetapi iman yang kokoh kepada Kristus. Yang ketiga apa? Tentu kecintaan kepada firman, yaitu pengetahuan akan firman itu. Yang keempat apa? Tentu bagaimana dipercayakan kepada dia umat yang ada di sekitarnya. Dan ini bisa kita tumbuh kembangkan tentunya. Tapi saya mau berhenti dulu di situ untuk melihat. Setiap kita menerima ya, apa yang menjadi penyataan Tuhan, apa yang disampaikan kepada kita demi kerajaannya demi kemuliaan namanya, supaya kita yang sudah menerima keselamatan, ya, kita yang dihidupi oleh keselamatan, harus memberitakan keselamatan itu. Nah, inilah yang menjadi perlu dalam kehidupan keimanan kita. Inilah yang harusnya kita jalani dalam hari-hari kita. Oleh karena itu, saudara, apa yang ada di hidup kita itu, apa yang menjadi milik kita itu, dikatakan di sana, beritakanlah firman itu, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ini menjadi menarik sekali. Pertama, diperlukan kesadaran pada diri tiap orang percaya atas apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Keselamatan tadi itu, firman itu, iman yang teguh itu harus dipegang sungguh-sungguh. Itu harus menjadi milik kita, kekuatan kita, nilai di dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita berkelahi dalam keseharian kita, dan hidup menyenangkan hati Tuhan kita. Pikirkan itu, renungkan itu, camkan itu. Nah, baru kemudian bagaimana kita bergerak dalam kehidupan kita, bagaimana kita berjalan di keseharian kita, bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Bagaimana supaya kita memberitakan firman itu tadi, baik atau tidak baik waktunya. Oh, kalau begitu gak boleh pilih-pilih dong, Pak. Iya. Jadi pertama, kesadaran akan firman yang sudah menyelamatkan. Kedua, kesadaran untuk memberitakan firman itu. Bilakah, kapanpun. Baik siap atau tidak, apa baik atau tidak baik waktunya. Artinya, kapan Tuhan mau kita mesti membicarakan itu. Sehingga kita tidak punya alasan, tidak punya dalih. Segala sesuatu, yuk kita siap-siap dulu. Kalau yang gak siap gimana? Kalau mendadak bagaimana? Saudara tidak bisa bilang, oh gak boleh begitu. Ya lain, kalau kita diundang khotbah, tentu tidak bisa mendadak-dadakan. Tapi ada satu situasi di mana kita ada di satu tempat. Maksudnya mau datang berkunjung, tahu-tahu di sebelah itu ada orang meninggal misalnya, atau ada keluarga bagaimana, minta pelayanan kita. Kita kan gak bisa bilang kita gak tugas. Itu loh. Maka baik atau tidak baik waktunya dikatakan, artinya dalam segala sesuatu, tidak sekadar yang menguntungkan kita, maka kita harus menyatakan kebenaran itu. Untuk apa menyatakan kebenaran itu? Supaya di dalam menyatakan kebenaran, yang salah itu diungkapkan, ditegur, dinasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini menarik. Sehingga di dalam pemberitaan tadi, saudara, dimanapun kapanpun tadi itu, harus dilakoni dalam kesungguhan hati, harus dilakoni dengan sepenuh hati, dan harus dilakoni untuk menolong. Untuk menolong. Supaya orang keluar dari kesalahan itu. Supaya tidak hidup di sana. Jadi firman bukan untuk menina bobo. Supaya orang yang suka dengar apa ya, ah lalu kita khotbah. Saya sering kali dikatakan oleh orang begini, Pak Bigman, Papa khotbah keras sekali. Saya pikir-pikir keras. Keras apanya ya? Saya katakan saya khotbah bukan keras, bahkan kurang keras. Kalau berbanding ke Yohanes Pembaptis misalnya. Yohanes Pembaptis langsung ngomong, hei ular beludak, kan begitu ya. Padahal barisan rombongan panjang depan orang banyak ngomong orang-orang ular beludak. Ayo buahkan buah sesuai pertobatan, baru dibaptis. Waduh, Mak, mempermalukan sekali. Coba kalau kita bicara dalam perspektif masa kini, kan salah itu. Yesus pun sama. Kamu pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, itu Matius 23. Kalian ini masuk ke neraka. Waduh, Mak, tetapi jahatmu lagi. Kau masuk neraka, pintu surga pun berusaha kau tutup supaya jangan orang masuk ke dalamnya. Ayo, serem amat ya gambarannya. Tapi itu Yesus. Maka pantas kalau pelari Taurat itu, Farisi itu benci dengan Yesus dan berusaha habis-habisan untuk menyalibkan Yesus. Tapi Yesus mengatakan A untuk A, B untuk B, begitu pula Yohanes Pembaptis. Mereka tidak kompromi, mereka tidak berbasa-basi untuk menyenangkan telinga. Sementara sekarang ini, orang memberitakan firman Tuhan banyak sekali basa-basi supaya yang dengar senang. Yang ngundang ya kita puji-puji lah, kan begitu kan. Dipuji-puji lah yang ngundang. Padahal mungkin yang mengundang khotbah pun banyak yang tidak beresnya. Firman ya firman lah, katakan ya katakan lah. Tanpa bermaksud tentu Anda tidak perlu menyinggung-nyinggung yang dengar kan. Tapi katakan kebenaran. Kalau kebenaran menyinggung mereka, nah itu kan urusan lain. Ini menarik, saudara. Tetapi siapa yang akan menyatakan apapun itu sebagai kebenaran? Apa yang berani untuk menegur tadi sehingga meluruskan hal-hal yang salah supaya menjadi benar adanya? Hanya mereka yang pertama tadi, yaitu mereka yang sudah menerima keselamatan itu. Kalau betul, karena ada kan yang bilang, oh, saya sudah dibaptis, saya sudah pelayanan. Ya dia merasa dia diselamatkan, padahal enggak sih. Tapi ini kita bicara yang sungguh-sungguh, yang sudah. Beda dengan yang yakin begitu, padahal bukan. Nah inilah keunikan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memainkan peran kita di dalam hidup kita? Bagaimana keyakinan keselamatan yang sudah kita terima? Pergumulan akan kekayaan firman yang hidup. Itu yang kita beritakan. Dengan tidak mempertimbangkan, menghitung. Kira-kira yang dengar ini sukanya apa ya? No. Mereka butuh apa? Kadang-kadang reaksi mereka mungkin kurang enak. Seperti yang saya bilang tadi. Banyak orang anggap saya khotbah keras. Padahal menurut saya tidak, bahkan kurang. Lalu kadang-kadang orang bilang, Bapak khotbah agak negatif ya, kok kurang menghargai. Masa orang memberi masih dimarahin Tuhan? Loh iya toh. Ananias Sapira memberi separuh dari hartanya. Tapi ngakunya semua. Tuhan marah, mati tuh. Kenapa harus dipuji? Maka itu saya akan mengajar engkau, beri yang baik. Bagaimana engkau bisa memberi persembahan lalu berharap kembali sekian kali lipat, kali lipat? Jahat sekali. Kok berhitung sama Tuhan? Kau anggap apa Tuhan itu? Emang hebat kau ngasih persembahan? Banyak orang bilang itu kan gak baik pak. Loh. Saudara, kita lagi bicara dalam ukuran dan perspektif siapa? Tidak ada satu orang pun termasuk Bikman Sirait bisa menolong gereja Tuhan. Tidak ada satu orang pun termasuk Bikman Sirait bisa mendirikan gereja Tuhan. Tuhan mendirikan gerejanya. Dipakainya si Bikman. Itu aja yang ada. Gak lebih gak kurang. Bikman itu nothing. Tuhan bisa pakai dia jadi something. Itu urusan Tuhan. Dan aku harus mengatakan apa yang harus aku katakan. Karena aku sadar tadi nothing. Gitu loh. Tentu saya mampu bergaul. Tentu saya mampu berkomunikasi. Saya punya banyak kawan, saudara. Dan kawan saya terbilang menjadi karib. Banyak kawan yang menjadi kolega baik. Bukan yang munafik dan penjilat ya, sorry. Bukan. Yang apa adanya. Yang kalau ngomong itu bisa hati ke hati. Ya, yang bisa mengkritik dan berani mengkritik saya. Dimana kita sharing pelayanan, mengerjakan sesuatu. Tidak menjadi lebih tinggi saya hanya karena pendeta itu. Tetapi balik lagi ke yang tadi. Bagaimana keunggulan kehidupan kita itu. Supaya kebenaran itu kita beritakan. Tapi kalau berani memberitakan kebenaran, harus begini-begini, mesti berani juga dikritik. Supaya jangan kita pikir kita bicara kencang-kencang soal kebenaran, kita yang bicara benar itu sendiri tak benar. Itu tak boleh. Jangan pula bicara benar hanya menutupi kesalahan seakan-akan benar. Itu teknik murahan itu. Ya. Jangan begitu. Itu teknik komunikasi betul. Kamu lagi ditipu orang ini, lalu dia ngomong terus jangan begitu, jangan begitu. Padahal dia memang begitu sih. Untuk menutupi kelemahan tidak bisa. Tuhan itu tahu. Nah inilah kalau kita terjebak kepada nilai-nilai yang bersifat relatif di kolong langit ini. Jadi bagaimana kita memberitakan firman Tuhan? Beritakanlah karena kau sudah diselamatkan oleh firman hidup itu. Beritakanlah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kau mau. Kapanpun itu, baik atau tidak baik waktunya. Biarkan Tuhan menggarap semuanya untuk kemuliaan namanya. Karena Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Dan aspek yang ketiga, mengapa begitu? Karena makin zaman berjalan. Bayangkan ini saudaraku, dari Timotius, Paulus, kurang lebih 2000 tahun yang silam itu bukan? Sampai ke zaman kita. Zaman itu saja sudah banyak orang hanya mau memberikan telinganya untuk apa yang mau didengarnya, bukan apa yang dibutuhkannya. Orang-orang yang mencari-cari guru yang cocok dengan kupingnya, bukan apa yang perlu dalam hidupnya. Banyak orang mengundang pendeta supaya khotbah sini, khotbah sana, karena dia suka dengarnya. Padahal khotbah pendeta itu sebetulnya salah loh. Kalau benar ya bagus kan, artinya dia suka kebenaran. Padahal ini suka karena suka bejok, suka bercanda-bercanda, lucu, enak dengarnya. Nggak jelas lagi nih mau dengar firman apa mau dengar lawak, ya berwarna firman. Oh, orangnya menyenangkan, memang sih senang orang yang ngomongnya manis. Padahal khotbahnya ngaco. Orang mau telinganya disenangkan, orang mau perasaannya disenangkan. Untuk itu dia mengundang pemberita firman. Si pemberita firman jualan sesuaikan dengan permintaan, sesuaikan dengan selera pendengar. Sehingga seperti orang pilih lagu kan. Kalau dulu namanya ada aneka suka siaran niaga gitu ya. Oh, Anda boleh pilih lagu, sampaikan lalu pilih lagu apa. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana warna-warna seperti ini? Ketika kita di radio misalnya boleh telepon sana, telepon sini, minta lagu ini, minta lagu ini, minta lagu ini. Dikumandangkan sesuai keinginan yang dengar. Tapi firman gak bisa begitu. Harus sesuai dengan keinginan Tuhan yang mau bicara. Kita harus dengar. Suka gak suka, tetap dengar. Dan ya berubah tuh. Manis ya. Saya suka Alkitab. Prinsip kebenarannya tidak tergugat. Saya suka Alkitab. Tegas. Mengkritik, menghantam. Menggugat. Supaya semua orang boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Amat sangat menyenangkan saudara-saudaraku yang kekasih. Begitulah seharusnya hidup kita di dalam kehidupan ini. Bagaimana melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang hanya mau mencari apa yang menyenangkan kupingnya, yang memuaskan keinginan hatinya. Oleh karena itulah mereka harus mendengar kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bukan pesanan. Saudara, kita mesti jujur pada diri ya. Kalau kita dengar orang khotbah misalnya, oh saya suka, oh senang ini, oh senang itu, bagus. Tapi coba tanya dulu dirimu baik-baik, baik-baik. Tanya diri sendiri nih, kamu senang kenapa sih? Lucunya, senang kenapa sih? Ya senang aja sih, saya kenal orangnya, senang kenapa sih? Oh karena gini, karena gitu, dan seterusnya. Engkau senang karena kebenaran atau apa nih? Ini perlu hati-hati loh. Bukan cara ngomongnya, bukan cara memilih katanya. Bukan karena oh kalau dia enak ngomongnya lembut. Bukan. Benar apa tidak? Entah ngomongnya lembut atau keras nomor 5 itu. Tapi benar tidak prinsipnya itu? Tendeng aling-aling tidak artinya dia tidak basa-basi lalu membungkus-bungkus firman itu supaya enak di kuping. Enggak begitu. Karena memang pendengar itu suka hanya untuk memuaskan telinganya. Itu kata Alkitab. 2000 tahun kemudian, bayangkanlah saudaraku. Berapa parahnya lagi situasi gereja ini zaman Rasul Paulus ini. Apalagi ke zaman kita sekarang. Semua orang transaksi firman banyak setengah mati. Demi Tuhan yang hidup. Saya ini, aku ini bukan pendeta yang baik-baik ini. Banyak kelemahan kekurangan yang harus belajar untuk jadi orang yang baik. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ku cintai Tuhan, ku lakukan apapun yang bisa. Tapi kalau kulihat diriku berbanding kebaikan Tuhan itu jauh. Saya mendirikan sekolah di pedesaan. Ketika tidak banyak orang memikirkannya. Kita bikin asrama, kita subsidi, capeknya luar biasa. Bukan saja tenaga, daya, biaya, doa. Semuanya komplit. Tapi apakah aku kemudian menjadi hebat karena itu? Ya enggak juga. Belajar lagi. Kita punya media, bukan saja siaran radio, televisi dua, di dua televisi. Belum lagi media cetak, belum lagi media online. Saudara dengar www.reformata.com. Saya mesti nulis. Capek? Iya. Hebat dong. Apa yang hebat? Masih banyak pada diri yang harus dibenahi. Belum lagi saya pendeta di gereja. Yang khotbah secara modul teratur. Minggu 1 sampai 3 eksposisi. Minggu 4 seminar. PowerPoint pakainya. Waduh, tanya jawab. Berat dong. Yes, hebat dong. Apanya yang hebat? Tuhan yang hebat. Tapi aku ingin berkata di semua yang kukerjakan, kulihat dan kusadari apa yang dikatakan Alkitab. Betul. Itu fakta. Karena itulah orang-orang memalingkan telinganya dari kebenaran. Membukakannya bagi dongeng. Istilah dongeng apa? Kebenaran, tanda petik yang disukai kuping. Ya dongeng namanya. Kalau dongeng kan gitu ya. Apapun cerita didongengkan, enak dengernya. Karena kita jadi hebat atau ceritanya itu superior. Pokoknya menyenangkan kita aja. Nah itulah dongeng. Dan itu yang orang suka dengar. Sehingga ayat suci pun dijadikan dongeng. Oh saudara-saudara, mari ikut Tuhan. Dengan ikut Tuhan semua urusanmu beres. Nah, itu dongeng itu. Eh yang sakit, eh yang miskin, ikut Tuhan. Kau sembuh, yang miskin, kau jadi kaya. Ah dongeng itu. Lu ke bapak ngomong dongeng itu kan benar. Benar. miskin bisa kaya? Bisa. Benar, sakit bisa sembuh? Bisa. Tapi gak semua. Gak pasti. Itu kedaulatan Allah. Menarik ya. Dongeng itu adalah melebihkan, sehingga kemungkinan dijadikan kepastian. Nah itu dongeng itu. Kau harus hidup sungguh-sungguh, kau harus hidup benar. Dia bilang enggak. Saudara, berikan persembahan Tuhan berkati kamu. Entah itu hatinya beres atau enggak beres, benar atau enggak benar, enggak dibicarakan itu. Nah itu dongeng itu. Sehingga tindakan kita tampaknya jadi superior, hebat, luar biasa, menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita percaya pada Tuhan, iman kita itu luar biasa karena bisa menciptakan perubahan. Cocok sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal Yesus berkata, kau mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Enggak enak itu. Itu bukan dongeng, itu kebenaran. Mau enggak? Enggak, palingkan telinga. Cari yang dongeng. Yang dongeng gimana bunyinya? Gampang. Bukan sangkal diri, pikul salib. Saudaraku, kau sudah percaya Tuhan, kau diberkati Tuhan. Apapun yang kau minta, akan diberikan. Ketuk, akan dibuka. Cari, ketemu. Apa saja. Tuhan sudah menderita untukmu, maka kau tidak lagi akan menderita karenanya. Waduh, mak. Kalimat Yesus pun jadi salah. Padahal Yesus sudah bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau berdoa itu beriman, minta apa yang kau butuhkan. Kalau kau mau makan, bilang. Nasi, capcay, bunga, babi, kecap, apapun lagi itu. Tambahan lainnya. Enak ya? Senang ya kuping? Senang. Dongengnya? Dongeng itu. Yang benar gimana, pak? Yang benar Yesus ngomong, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berapa cukup? Secukupnya. Lah cukup itu berapa? Bapakku, kau jauh lebih tahu berapa yang cukup bagiku. Kalau dongeng, ngomong dong, detail dong, minta aja apa. Itu namanya iman. Aneh ya? Iman menurut pendongeng itu beda dengan iman yang dimaksud Yesus. Entahlah, apakah jadi Yesus yang salah atau si pendongeng. Tapi pendongeng tambah banyak, saudara-saudaraku. Dan ini yang menarik, pendongeng panjang yang mengikutinya barisannya, banyak orang mendengarnya. Yang ngomong benar, berat, makin sepi, makin dikit. Kalau gitu salah dong, itu yang ikut Yesus banyak. Memang banyak, ketika ada 5 apa makanan, ketika ada minuman, maka Yesus pun marah dan bilang sama mereka, kau ini datang karena roti, bukan karena firman. Karena ada mujizat, lari semua. Tapi begitu Yesus pikul salib, gak ada di situ. Begitu salib, lari, meninggalkan Yesus. Aku gak kenal dia, bahkan muridnya pun syok. Kita harus memberitakan firman. Di dunia seperti itu, yes. Di situasi seperti itu, yes. Berat dong. Yang bilang ringan siapa? Oleh karena itu, baik atau tidak baik? Cocok apa gak cocok? Situasinya, tetap beritakan firman-Nya. Saudara-saudaraku, itulah yang harus kita pikirkan. Kita gumuli dalam hidup kita. Karena itu mari kita periksa diri kita. Pertetapkan hati kita. Supaya kita mengayunkan langkah. Berani mengatakan kebenaran itu. Memberitakan itu. Kapanpun, dimanapun, apapun situasinya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang menyelamatkan kami. Tapi ingatkan kami tak terjebak menikmati duduk diam. Sadar bahwa kami harus bertindak menyuarakan suara kebenaran. Entah Tuhan pakai kami sebagai pendeta atau bukan. Biar kami masing-masing memainkan peran kami. Bagaimana kami yang tidak pendeta memainkan peran di tempat di mana kami bekerja menyuarakan kebenaran. Membahasakannya dengan bahasa yang bisa dipahami, bukan yang menyelinangkan telinga orang, tapi kebenaran yang mungkin mengkoreksi, bahkan menyakitkan. Beranikan kami supaya kami tidak mendiskon, mengkorting, mengurangi ataupun menambah-nambah kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus, kebenaran sejati itu, kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sireng. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021